الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم صلاة وسلاما على المبعوث رب رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada kajian kita bagian yang kedua ini, ada beberapa masail penting yang sebagiannya sangat erat dengan pembahasan kita di pagi tadi atau siang tadi. Kalau pembahasan kita di siang tadi atau pagi tadi, kita diingatkan untuk terus mengevaluasi an-niyah dan al-iradah, karena an-niyah memiliki pengaruh yang sangat besar, akan menjadi positif pengaruhnya apabila niat itu positif, dan sebaliknya akan menjadi negatif apabila niat tersebut negatif. In kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr. Begitu yang kedua, yang tadi telah disinggung sebagai buah daripada niat yang lulus, sebagai buah daripada al-ikhlas, yaitu as-sidq, kejujuran di dalam menjalankan syariat, kejujuran dalam berislam, dalam menjalankan amal, dalam menjalankan manhaj. Karena sebagaimana pula telah disinggung tadi, semua itu cepat atau lambat di dunia atau mungkin di akhirat atau dua-duanya akan Allah tampakkan. Allah mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah itu akan mengeluarkan, menguak apa saja yang kalian sembunyikan. Tampaknya sesuatu yang tersembunyi dalam hati kita ini melalui berbagai cara, melalui berbagai bentuk yang kadang tak terduga. Kita mengira kita sedang mewaspadai munculnya sebuah fitnah yang akan membahayakan iman, takwa dan manhaj kita dari arah depan, ternyata dia muncul dari arah kanan kita atau kiri kita atau belakang kita dan sebaliknya. Kita mengira bahwa fitnah itu akan datang dengan warna dan bentuk tertentu, ternyata di luar dugaan kita. As-sidqu yang Allah perintahkan kita dengan sifat ini, dalam ayatnya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaknya kalian bersama, berkumpul, berkawan dengan as-shadiqin. Otomatis tidak mungkin kita akan berkumpul, berkawan dengan as-shadiqin kalau kita sendiri tidak bersifat dan tidak berhias dengan sifat as-siddiq tersebut. Karena al-arwah itu junudun mujannadah. Ruh manusia ini akan selalu berkumpul, berkawan, senang dan merasa tentram dengan ruh yang sejenis dengannya. Dia enggak akan betah berkumpul dan berkawan dengan ruh yang tidak sejenis dengannya. Tidak bakalan dia betah bercengkrama dengan ruh yang tidak setipe dan satu karakter dengannya. Tidak mungkin. Oleh karena itu, as-sadiqun, orang-orang yang punya sifat as-sidq, jujur dalam beriman, jujur dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berbuat, dia senang, tentram, nyaman berkumpul dengan as-sadiqin. Orang yang tidak sadiq, dia akan gelisah. Orang yang tidak jujur, dia akan gelisah. Tidak tentram ketika berkawan, duduk, berjalan bersama dalam sebuah program dengan orang-orang yang jujur. Dia akan mencari komunitasnya. Akan mencari komunitasnya. Al-arwah junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ruh-ruh yang saling mengenal, baik mengenalnya itu sama-sama positif, sama-sama baik, i'taraf, ikhtalaf atau i'talaf, akan bersatu, akan berkumpul, cenderung untuk saling rindu. Ruh yang baik, ruh yang jujur, ruh yang ikhlas akan rindu berkumpul dengan al-mukhlisin, as-sadiqin. Sebaliknya, kalau tidak saling mengenal, tidak satu karakter, ikhtalaf, dia akan berselisih, berpisah. Demikian sifat daripada ruh yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, Rasulullah menyatakan iyyakum was-sidq fa innas sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq illa kutiba 'inda Allah siddiqa aw hatta illa yuktaba 'inda Allah siddiqa 'alaykum bis-sidq 'alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Wajib atas kalian untuk terus berpegang dengan sifat as-sidq, karena kejujuran atau as-sidq itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah. Tidaklah seorang hamba bersifat, bersikap jujur dalam ucapannya, dalam akidahnya, dalam imannya, dalam dakwahnya, dalam tarbiyahnya, dalam ta'awunnya, dan terus berusaha untuk bertahan di atas kejujuran, kecuali dia akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Wa iyyakum wal kadzib. Dan hati-hati kalian dari dusta. Dusta ucapannya, dusta manhajnya, dusta akidahnya, imannya, ta'awunnya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu ar-rajul yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaba. Tidaklah seorang berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta, mencari waktu lagi untuk berdusta, kecuali dia akan ditulis di sisi Allah, dicatat sebagai kadzdzab. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kejujuran saat kita bermanhaj dengan al-manhajus salafi. Dia mengenalnya, mempelajarinya, berilmu tentangnya, dan jujur di dalam berpegang dengannya. Bukan karena faktor-faktor lainnya. Dia yakin al-manhajus salafi huwal haq, dialah kebenaran itu. Salafi akidahnya, salafi imannya, salafi dalam memahami Al-Quran, salafi dalam akhlaknya, salafi dalam sikap-sikap dakwahnya, salafi dalam tarbiyah pendidikannya, metode, mekanismenya, sistemnya, terbimbing. Jujur di dalamnya. Kenapa? Karena ujian itu akan datang, menampakkan hakikat kita masing-masing. Suatu kepastian. Kalau kemarin kita belum, na'udzubillah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya, belum ternampakkan, hari ini masih selamat, besok kita belum tahu nasib kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dirina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami ini adalah menimpa akidah kami. Goncang, goyang akidah dan manhajnya karena musibah yang menimpanya atau fitnah yang datang kepadanya. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Fitnah itu bisa datang dalam bentuk syubhat yang dia tidak mampu untuk menolaknya atau membantahnya, tidak mendapatkan jawaban terhadap syubhat tersebut. Mungkin karena dia malas bertolabul ilmi, mungkin dia tidak mengembalikan jawabannya kepada kibarul ulama, dijawab sendiri, direka-reka jawabannya, jatuhlah dia dalam jerat-jerat syubhat itu. Dan ini juga sering terjadi. Ada syubhat, bukannya ditanyakan dan dikembalikan kepada kibarul ulama untuk mendapatkan jawaban dan pencerahan tentangnya. Karena memang barokah itu bersama ilmu mereka, bimbingan mereka, fatwa mereka, yang sudah sering kita dengarkan hadis Nabi, al-barakatu ma'a akabirikum, bahwa barokah itu, barokah ilmu, barokah manhaj, barokah fatwa, Allah letakkan bersama ulama kibar di antara kalian. Ulama kibar kalian itu. Tapi subhanallah, datang suatu waktu, di suatu hari fitnah, dia tidak mencari jawaban dan bimbingannya atau fatwa dari pihak yang Allah perintahkan kita mencari jawaban dari mereka. Dan ini banyak contohnya. Untuk menghadapi hal ini, tentu dengan talabul ilmi, bertanya tentang jawabannya, mencari dari tempat yang memang Allah perintahkan, yang Allah rekomendasi untuk kita mendapatkan jawaban darinya. Tapi yang kedua, kadang-kadang fitnah itu tidak datang melalui jalur syubhat, tetapi fitnah itu datang dari jalur syahwat, untuk menguji sejauh mana tingkat as-sidqu, tingkat kejujuran kita dalam bermanhaj. Terkait hal ini, kita ingat kepada sebuah hadis yang juga sering dibahas, namun tidak ada salahnya kita memurojaah, mengevaluasi hadis tersebut. Mungkin nampak atau setidaknya menjadi ingat barang siapa yang lupa, atau nampak faedah-faedah baru sebagai pelengkap dan tambahan terhadap faedah-faedah yang lama terkait hadis ini, atau menjadi tahu barang siapa yang belum tahu, yaitu hadis satakunu fitanun barakallahu fikum badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudhlim. Bersegeralah kalian dalam beramal. Amal itu bisa dalam bentuk zikir, zikrullah, tilawatul Quran, salat, puasa, termasuk amal talabul ilmi, termasuk amal kejujuran, termasuk amal sedekah, ta'awun, dakwah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dalam beramal. Fitanan kaqita'il lail mudhlib. Karena fitnah demi fitnah itu datang bagaikan potongan malam yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia jadi kafir. Atau sebaliknya, di sore hari dia mukmin, tiba-tiba di pagi hari dia kafir. Seorang yang enggak pernah belajar nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, dia terheran-heran. Gimana sih? Kok bisa di pagi hari masih mukmin beriman, tiba-tiba di sore hari jadi kafir? Dia tidak tahu apa itu nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Atau dia terheran-heran karena dia tidak pernah tahu dan mempelajari sejarah bagaimana fitan itu menimpa seorang hamba. Terheran-heran dia. Kemudian Rasulullah lanjutkan dahsyatnya fitnah itu dengan perkataannya, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Menjual agamanya, yakni akidahnya, prinsipnya, ideologi yang dia yakinin, prinsip-prinsip iman yang sudah dia yakini sebagai kebenaran, dia jual untuk sesuatu nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa materi. Dia berambisi untuk mengejar materi. Saya harus punya rumah. rumah yang saya inginkan itu ukuran sekian dan sekian, terbuat dari ini, bahannya ini dan itu, aksesorisnya ini dan itu, warnanya begini, yang sangat mahal. Mau tidak mau dia harus banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk mengejar dunia itu. Karena ambisinya yang sangat dahsyat. Datang sebuah cobaan, dia harus melakukan atau mengucapkan, melafadzkan sebuah ucapan kekufuran, atau memfasilitasi kegiatan kekufuran. Jadilah dia kafir dengan sebab itu. Dijelaskan oleh Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala, makna al-kufur dalam hadis ini, qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar au kufran duna kufrin. Bisa saja kufur yang dimaksud dalam hadis ini, di pagi hari dia mukmin, sore hari menjadi kafir, dan sebaliknya, kekufuran akbar al-mukhrij an millatil Islam, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman menjadi kafir alias murtad, bisa yang dimaksud adalah kufur kecil, kesesatan, ataukah yang lainnya dari jenis kekufuran yang dikategorikan sebagai kufur asghar. Dan kufur asghar lebih besar dari dosa-dosa besar keumumannya. Karena sebab dunia yang dia kejar tadi dalam bentuk materi, dia siap untuk menjual akidahnya, menjual prinsipnya, berucap ucapan-ucapan yang menyelisih manhaj ahli sunnah. Ini jenis pertama. Dunia juga termasuk dari bagian makna dunia adalah kedudukan dan posisi, baik kedudukan resmi di instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan, atau kedudukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, supaya dia menjadi orang yang terhormat dan disegani, atau banyak pengikutnya, banyak pendukungnya. Dia siap menjual akidahnya, menjual manhajnya. Dia tidak siap untuk ditinggalkan manusia, sehingga dia harus menjadikan akidahnya sebagai barang dagangan yang dia perjualbelikan kapan dia butuhkan. Di antara bentuk dunia, bisa juga dalam bentuk gengsi, karena mengikuti gengsi dia siap juga menjual prinsip-prinsipnya. Datang ujian itu dan fitnah itu tadi. Bahkan yang lebih kecil dari itu, kita mendapati contoh-contoh. Seorang mungkin bahkan teman kita, yang bersama kita, duduk belajar bersama kita, pernah bersama-sama berta'awun di atas dakwah ini, bermula dari ketersinggungan. Subhanallah, diuji oleh Allah, diberi fitnah dalam bentuk adanya salah seorang kawan atau temannya menyinggung perasaan dia dalam urusan pribadinya. dalam urusan rumah tangganya, atau melalui jalur istri, merasa istrinya yang dihina, atau melalui jalur anak, merasa harga diri anaknya dijatuhkan, tersinggung dia, marah dia. Ternyata kemarahan tersebut tidak berhenti sampai urusan pribadi tadi, berlanjut sampai menyentuh sendi-sendi manhajnya. Masalahnya sepele kadang-kadang. Kebiasaan teman-teman, ini saya kasih contoh-contoh agar kita waspada. Kebiasaan teman-teman di sebuah kota atau di sebuah ma'had, adanya kerja bakti, gotong royong, membersihkan jalan atau membenahi jalan, membersihkan sampah, rumput, dan yang lainnya. Sudah dihimbau, tafadhalu ya ikhwan, besok jam sekian kita ada kerja bakti. Sekali dia tidak hadir, dua kali, tiga kali. Dikenal dan diketahui oleh teman-teman bahwa dia seorang yang suka mengabaikan ajakan dan himbauan ta'awun, kerja bakti. Coba, kecil masalahnya. Malas, dengan kata lain, dia orang yang malas. Diingatkan oleh temannya, ya akhi, atau oleh pengurus, saya melihat antum jarang atau hampir-hampir gak pernah hadir. Nah, cobalah hadir. Dia marah. Ada yang marahnya perlisan, ada yang marahnya dalam hati, diempet, disimpan dalam hati, mulai muncul sakit hati. Karena sakit hati kepada pengurus, dia menjauh dari ma'had, dia menjauh dari majelis ta'lim, menjauh, menjauh, menjauh secara bertahap. Padahal dia orang yang menguasai manhaj. Luar biasa dia. Dia mengerti seluk-beluk hizbiyin. Bahkan sering membaca tulisan-tulisan dan memberikannya kepada teman-teman. Bagaimana ada sebuah syubhat kemudian dibantah oleh asatidzah atau bantahan ulama. Tapi subhanallah, fitnah itu datang menimpa dia dari arah yang tidak dia sangka. Urusan kerja bakti berlanjut, dinasehati, bukannya diterima nasihat itu dengan lapang dada, bersyukur kepada Allah, punya teman dan kawan yang peduli dan mau menyampaikan nasihat, tidak hanya dibicarakan, tidak hanya diribai, bahkan dinasehati. Malah sebaliknya, tersinggung. Akhirnya mulai dia mendatangkan syubhat. Atau sebelum mendatangkan syubhat, mulai berkenalan dengan hizbiyin. Bertahap, ya, berproses. Ternyata sekarang dia sudah bergabung, bermajlis dengan hizbiyin. Ada yang gambarannya berbeda. Karena satu masalah, kadang-kadang dinasehati oleh ustaz dalam bentuk nasihat umum. Walaupun terkadang si ustaz tidak memaksudkan orang tertentu, tetapi namanya ustaz, mendapatkan masukan, mendengar adanya kejadian, sebagai dia merasa sebagai pembina, pembimbing, merasa bertanggung jawab untuk menasehati teman-teman, tidak ada waktu memanggil satu per satu secara pribadi, antum fulan, enggak ada waktu. Ustadznya sibuk, si fulannya juga sibuk. Khawatir masalah berlarut-larut, gak ada kesempatan kecuali nasihat. Baik melalui khutbah Jumat, atau melalui muhadharah, dia tersinggung. Merasa, kata orang sekarang, aibnya dibongkar di depan majlis. Kemudian dia benci kepada ustadz yang bersangkutan. Bertambah luas masalahnya. Mulai tidak mau hadir majlis-majlis ustadz yang bersangkutan. Ada lagi ustadz yang kedua, juga demikian. Akhirnya dia menjauh dari masjid, menjauh dari majlis ta'lim. Kenapa ya fulan? Karena nasihat ustadz di masjid atau di majlis. Subhanallah. Padahal tidak disebut namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian wahai kaum mukminin. Mendengar sesuatu Rasul kadang menyampaikan di depan umum secara global. Ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Rasulullah mendengar berita ada yang mengucapkan begini. Rasulullah berceramah. Ya ada yang kena dari kalangan sahabat. Tapi kembali kejujuran, keikhlasan ada pada sahabat Nabi. Ketika mendengar nasihat Nabi walaupun bersifat global, masing-masing menuduh dirinya. Masing-masing berterima kasih, bersyukur. Kembali kepada keikhlasan dan kejujuran dalam berislam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menegur langsung dengan kata-kata yang cukup keras. Seorang imam sholat mengimami jamaah dengan bacaan yang cukup panjang. Sampai ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu jamaah mengatakan, "Inni la ta'akharu an salati subhi lima yutilu bina fulan." Aku sengaja datang ke masjid salat subuh terlambat karena imam kita si fulan itu memanjangkan bacaannya dalam salat. Maka kata perawi hadis dari sahabat ini, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu ka ghadabihi yauma idzin. Aku tidak pernah mendapati Rasulullah marah seperti marahnya beliau pada hari itu. Rasulullah menyatakan, inna minkum munafirin. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang membuat lari manusia dari agama ini. Apa urusannya? Ngimami terlalu panjang. Barang siapa yang di antara kalian menjadi imam sholat, hendaknya diperingan. Fa'innahu yusalli min wara'ihi al-kabira wa'ad-da'if wa'ad-al-hajah. Karena sungguh ada di antara makmum yang sholat di belakang dia, ada orang yang sudah tua renta, ada pula orang yang lemah fisiknya, ada orang-orang yang punya kepentingan. Subhanallah. Ternyata ini teguran dan nasihat Nabi dengan nada seperti ini. Bukannya kemudian dipanggil si fulan secara rahasia. Kata orang sekarang, aib saya dibongkar di depan umum. Subhanallah. Sahabat tidak demikian. Yang kita diperintah untuk meneladani mereka, yang kita menyatakan kita sebagai salafi, mengikuti jejak salaf, yaitu para sahabat. Tersinggung dia. Subhanallah. Contoh-contoh seperti itu terjadi. Teman kita yang dulunya jadi imam pernah ditegur, tolong masalahnya gini karena sunnah itu begini. Jangan antum melakukan begini. Tersinggung. padahal sudah dipanggil secara khusus. Katakan benar, si penasehat tidak memanggil secara khusus, tapi berbicara di depan umum sebagai bentuk faedah, sebagaimana Rasulullah berbicara di depan beberapa sahabatnya. Kenapa tidak antum ambil sebagai bentuk ilmu dan faedah ilmiah? Kembalinya kepada apa? Keikhlasan dalam berislam, kejujuran dalam beramal dan bermanhaj. Diuji dalam bentuk seperti ini. Kemudian dia mulai menjauh. Lama-lama mulai mendatangkan syubhat di tengah-tengah teman-teman, bincang. Macam-macam syubhatnya. Bahas kita ini mentahdir mereka, hizbiyin. Itu yang kita yang ditahdir itu para doktor, magister, bukan kelasnya kita. Mulai syubhat. Ada beberapa orang yang lemah. Iya ya, bukan kelasnya kita. Ya memang betul, bukan kelasnya antum. Kelasnya asatidah. Asatidah yang akan menjawab. Di bawah bimbingan, nasihat, dan fatwa ulama. Syubhat. Atau ada yang mengucapkan. Ya, jangan merasa kemudian mereka-mereka yang ditahdir itu pasti masuk neraka. Belum tentu kita selamat dari neraka. Betul enggak? Betul. Belum tentu saya dan antum ini selamat dari annar. Bahkan belum tentu, wal'iyadu billah, semoga Allah lindungi ana dan antum, mati di atas Islam. Tapi masalahnya, Allah memerintahkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Kita melihat kemungkaran syubhat mereka, kita melihat kemungkaran bid'ah mereka, kemungkaran hizbiyah mereka, kita ingkarin, kita ingatkan umat dari bahayanya. Bukan maknanya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tahdzir terhadap ahlul bid'ah dan hizbiyah, bahwa kita menjamin diri kita sebagai ahlul jannah. Tidak. Dalam keadaan kita ini takut terhadap nasib kita sendiri. Tapi itu syubhat. Ikhwani fid din, azzan yallahu wa iyyakum. Kadang datangnya fitnah itu tadi saya sampaikan melalui jalur anak. Subhanallah, diuji oleh Allah. Ini saya menyebutkan contoh-contoh global ya. Nah, jadi kalau kebetulan ada yang kena, disyukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan antum hadir di majlis mendengarkan nasihat. Tapi sekedar penegasan, dari contoh-contoh yang saya sebutkan ini, tidak ada yang di benak saya itu kejadiannya di sini. Tapi kalau kebetulan nabrak, kebetulan kena, ada yang kena, syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermula dari anaknya. Subhanallah, dia diuji dengan anak yang nakal sekali. Upaya demi upaya telah ditempuh oleh pihak pondok, oleh pihak ma'had, oleh pengurus, oleh asatidzah. Sebulan, dua bulan, setahun. Namun ternyata keberadaan anak teman kita di ma'had ini lebih banyak negatifnya terhadap teman-teman yang lain, terhadap anak-anak saudara kita yang lainnya. Terpaksa pihak pondok mengambil kebijakan, anak ini diistirahatkan dari pondok dan dipulangkan ke rumah. Sang ayah atau ibu marah, tersinggung. Akhirnya anaknya ditarik, ya sudah, saya pulangkan anak saya. Mulai dia bicara tentang kekurangan-kekurangan pondok. Mulai dia berbicara tentang aib-aib pengurus. Subhanallah. Coba untuk perhatikan. Ujian itu datangnya bukan dari ahlul bid'ah. Bukan dari hizbiin. Bukan karena sebuah syubhat dia dengar masuk ke kalbunya, dia gak mampu mencabutnya. Tapi bermula dari urusan dunia, yaitu anak. Yang Allah sebutkan bahwa anak dan istri itu adalah fitnah. Ada musuh kalian dalam keluarga kalian itu. Waspada, kata Allah. Artinya anak istri itu bisa diperalat oleh syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin, untuk memfitnah kita. Untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Dia marah dan kemudian dia bersikap negatif dan memusuhi pondok berlanjut berganti hari. Anaknya dimasukkan ke pondoknya hizbiin. Padahal dia dulu sangat bersemangat ketika berbicara tentang manhaj. Subhanallah, diuji dari dalam rumah. Dan itu anak. Dan sekarang sudah bergabung dengan hizbiin. Bergabung dengan orang-orang yang dulu dia gencar dan sangat getol mentahdirnya. Sekarang bergabung. Contoh lain lagi. Diuji dengan anak. Tadi anak yang membuat dia akhirnya emosi dan gak terkontrol sampai menjual manhajnya. Bi'aradin minad dunia, dengan sesuatu duniawi yang tidak bernilai, yaitu gengsi, merasa diremehkan. Ini sekarang sebaliknya, diuji dengan anak. Anaknya masya Allah pandainya, pinter, hafizul Quran. Prestasinya ketika dia di pondok pesantren termasuk 5 atau bahkan 3 besar. Subhanallah, si anak ini dalam perjalanan hidupnya ditakdirkan untuk bisa belajar keluar. Entah ke Yaman atau ke Madinah. Nikmat kan, luar biasa. Terus berjalan ini. Subhanallah. Ternyata dalam catatan takdir, dia berhadapan dengan fitnah. Dihadapkan dengan ujian, syubhat yang muncul di tempat dia belajar. Anak sudah belajar 2, 3, 4 tahun di sana. Dan prestasinya juga bagus. Diharap-harap oleh sang ayah dan ibu, pulang akan menjadi pembimbing umat. Ternyata si anak terfitnah dengan sebuah bid'ah atau sebuah pemikiran menyimpang. Pulang ke Indonesia, si anak membawa syubhat. Ketika diingatkan oleh asatidzah bahwa ucapan anak dia itu adalah syubhat, berbahaya, dinasehatin sang anak tetapi tidak mau mendengarkan nasihat, sudah dibawakan dalil-dalil fatwa para ulama tapi dia tetap bersikukuh karena satu sebab dan yang lainnya, sehingga terpaksa asatidzah mengingatkan ikhwan dari bahaya anak ini, anaknya dia tadi. Si orang tua tanpa mempelajari masalah, mengkajinya secara ilmiah, dia tidak siap mentalnya untuk menerima anaknya dikatakan salah. Larut dalam fitnah anaknya. Subhanallah. Kadang fitnah itu datang dari menantu. Mirip dengan kasus anaknya tadi. Menantu yang dia bangga-banggakan sebagai seorang yang soleh, pandai. Wah, Masya Allah, dia terkadang tanpa dia sadari, dia bercerita tentang kelebihan menantunya tadi di depan beberapa teman. Atau istri dia bercerita di hadapan beberapa ummahat. Menantu saya sekarang sudah dekat dengan Syekh Fulan. Kalau pelajaran ini dan itu, menantu saya itu yang membacakan kitabnya, Syekh yang mensyarah. Oh, sekarang Syekh mempercayai anak menantu saya itu begini dan begitu. Masya Allah, nanti dalam kesempatan lainnya di majlis ummahat cerita lagi bahwa menantu saya sekarang diberi rekomendasi oleh Syekh. Wah, luar biasa. Teman-teman dan asatidah juga bersyukur pada dasarnya. Senang, alhamdulillah. Insya Allah ini pulang akan menambah dan menguatkan barisan dakwah. Tapi subhanallah, anak menantunya itu teruji. Sesuatu yang sifatnya batin akhirnya nampak. Ternyata dia bukan orang yang tawadhu. Ternyata dia orang yang berbangga diri dengan apa yang dia dapat. Akhirnya sulit menerima masukan di saat dia tergelincir. Bapak mertua sudah terlanjur kagum. Ibu mertua sudah terlanjur sering membanggakan anak menantu. Dia tidak siap mendengar anak menantunya dikritik. Termakanlah fitnah dan sekarang sudah bergabung dengan sururiyin atau halabiyin. Sudah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Fitnah itu datangnya dari posisi dan arah yang tidak kita duga. Maka karena itu, di samping kita memperbanyak doa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai bentuk fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nampak datangnya, gambarannya ini adalah fitnah, ataupun fitnah yang enggak nampak datangnya secara samar, bertahap-tahap, secara bertahap, perlahan. Banyak-banyak berlindung sebagaimana Nabi kita memerintahkan kita untuk banyak berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Namun dalam konteks pembahasan kita adalah kita mengevaluasi kejujuran kita dalam bermanhaj. Jangan sampai menjual manhaj karena sesuatu duniawi, nilai dunia, jangan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Naam, ketika memang tidak ada ujian, belum datang fitnah itu menimpa kita, aman-aman saja. Ada beberapa ayat yang walaupun ayat itu pada konteks awalnya berbicara tentang kufar atau tentang munafikin, an-nifaqal akbar, nifak besar, namun sering dijadikan dasar oleh para ulama kita untuk menasehatin kita agar jangan sampai seperti itu. Di antara ayat tersebut, wa minan nas may ya'budullah ala harfin in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah namun ibadahnya itu, amalannya itu berada di tepi. Tepi. Namanya di tepi. Kalau ada sedikit aja gerakan atau kekuatan angin dan yang semisalnya mendorong dia, riskan dia untuk jatuh tergelincir dalam jurang. Karena dia berada di tepi. Kenapa berada di tepi? Karena setengah-setengah. Enggak ingin yang jelas-jelasan warnanya. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Tapi dia setengah-setengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika datang kepadanya kebaikan-kebaikan di saat dia beribadah, beramal, bermanhaj, datang kebaikan, nyaman, dekat dengan teman-teman, enggak ada problem. Ya. Rizkinya juga tambah lancar, enggak terganggu rizkinya. Gengsinya tidak terganggu, emosinya tidak terpancing. Karena kebetulan dia ada di lingkungan yang baik. Enggak ada fitnah menimpa dia, yang ada malah kebaikan-kebaikan. Itma'anna bih. Dia tenteram, tenang, enggak ada kegoncangan. Wa in asabathu fitnah. Kalau datang menimpa dia sebuah fitnah, bisa syubhat, bisa syahwat. Inqalaba 'ala wajhi, berpaling dia. Khasirat dunya wal akhirah. Dia telah merugi dunia dan merugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang sebenar-benarnya. Kerugian yang nyata. Ada sebagian yang jatuh dalam fitnah hizbiyah atau kemaksiatan dan yang lainnya karena urusan rezeki, urusan penghasilan. Awal-awal dia belajar, masya Allah, bicara tentang masalah akhirat, keimanan, akidah, tauhid. Nah, salah satu pelajaran yang dia ikutin berikutnya masalah hukum-hukum agama, menyentuh sesuatu yang dia sangat cinta kepadanya, materi, penghasilan dia, bahwa penghasilan dia secara syariat dinyatakan terlarang, atau dengan kata lain dinyatakan haram. Gak siap ternyata dia menjalankan syariat. Gak sabar dia bersama dengan orang-orang yang menjalankan syariat dan hukum-hukum Allah. Dia enggak siap untuk berkurang nilai rezekinya. Penghasilannya terganggu, dia enggak siap. Padahal dia sudah belajar manhaj. Subhanallah, fitnah datang dari jalur ini, ketembak dia dua oleh fitnah. Jatuh dia bergelimpang. Mulai ada yang mundur secara teratur. Loh, kemana Pak? Lama gak nampak. Oh iya, saya ada tugas, gini-gini. Oh iya, saya ada meeting. Yang kedua. Yang ketiga, waduh, waktu itu ada walimah keluarga. Yang keempat, waduh, waktu itu saya kedatangan tamu. Yang kelima, ya Allah, waktu itu istri saya sakit, masuk rumah sakit. Yang keenam, ketujuh, kedelapan, intinya saya enggak ingin penghasilan saya terganggu. Menjauh dia. Subhanallah, ketemunya sama hizbiyin. Ambisi muncul, dia bertanya, "Oh, kalau maaf ya, kalau ada orang bekerja di bidang ini, kira-kira Ustaz boleh enggak?" Kebetulan kalau hizbiyin itu kan agak longgar ya. Tahu, agak longgar. Longgar gitu lah. Jadi enak, bisa dipakai di mana-mana. Kalau sempit, ukurannya satu ukuran lagi. Enggak bisa ditawar-tawar. Ya seperti itu ukurannya sudah. Antum enggak cocok ya dilepas. Wong satu ukuran. Nah. Oh, enggak apa-apa. Yang penting niatnya lurus. Gak apa-apa Pak, nanti insya Allah apa, ini kan karena kondisi darurat. Ya. Ada yang mengucapkan, loh kalau semua pedagang atau semua orang yang menjabat posisi seperti bapak ini berpemikiran bahwa ini adalah syubhat, ini dilarang, kemudian mundur, mundur, mundur, mundur, yang itu mundur, yang ini juga minta pensiun dini, yang ini juga begitu. Nggak tersisa dong nanti yang pengusaha muslim atau pejabat muslim. Coba kata si ustadz, enak ya. Nggak kereng kayak ustadz-ustadz Ibnul Qayyim itu. Gitu. Akhirnya dia berpindah manhaj, menjual manhajnya untuk sesuatu nilai dunia. Yang ini tidak sedikit. Tidak sedikit. Contohnya bukan 1, 2, 3, 4. Banyak. Sampai kadang-kadang seorang ustadz itu bingung. Beristihad, kadang-kadang antar ustadz berdiskusi. Menyikapi problem di daerahnya dia. Ada seorang begini, begini, begini. Bagaimana sih menyikapi dia? Saya jelaskan kepada dia hukumnya atau saya tunda? Gak dijelaskan, saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan hukum syariat. Saya jelaskan, khawatir mental. Bingung ustadznya. Ditambah lagi, kebayang-bayang karena ada pihak. Kalau saya gak jelaskan, nanti teman-teman ada yang menuduh saya ini ustadz basa-basi aja. Gak tegas. Padahal ustadznya sedang bingung. Saya jelaskan, enggak. Siap apa tidak dia imannya untuk menerima hukum ini. Ya. Subhanallah. Pernah sebuah kejadian. Ya. Penting ini ya, contoh-contoh. Antum kiaskan nanti. Ada salah seorang bekerja di bank. Masya Allah, dia dalam dakwah luar biasa. Aktif, jadi pengurus, jadi panitia, jadi ini. Tapi dia di bank. Kalau taklim pun rajin. Akhirnya ada seorang ustaz mencoba. Masya Allah, berarti dia sudah siap ini. Kalau melihat komitmennya, komitmen dia dalam ibadahnya, dalam sholat berjamaahnya, taklimnya ini. Insya Allah dia siap. Nah, namanya ustaz itu juga manusia, gak tahu yang gaib. Beristihad. Istihadnya bisa salah, bisa benar. Coba nasihatin. Ini yang antum tekuni. Antum sering kan mendengar dalam taklim tentang haramnya riba. Iya. Coba. Iya ustaz, saya sebenarnya sudah ingin berhenti. Tapi ibu saya masih keberatan. Ibu saya belum siap untuk saya keluar dari bank. Ya, namanya ibu tetap manusia yang Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepada nabi mengatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan dan pelanggaran kepada sang pencipta Allah, siapapun dia. Ayah kita, ibu kita, atasan kita, bos kita, istri kita, suami kita. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan innama ta'atu fil ma'ruf. Dia sudah dengar ini dalil-dalil. Coba perhatikan. Sesungguhnya ketaatan itu kepada selain Allah dan Rasulnya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau dalam perkara mungkar tidak boleh taat. Sudah disampaikan. Kamu antum sampaikan kepada ibu dengan cara yang hikmah. Tentu ibu akan marah. Tapi antum bukan kemudian berdosa karena antum meninggalkan pekerjaan itu karena Allah. Tidak antum dikatakan durhaka kepada orang tua, tidak. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun masih saja bertahan. Nasihat ustaz tidak dijalani. Subhanallah, diuji oleh Allah. Ternyata dia naik pangkat. Di pekerjaannya itu naik pangkat, naik posisi jabatan. Melihat anak naik pangkat, tentu ibu tambah tergiur lagi. Oh, ibu kita awam, semoga Allah beri hidayah. Tambah berat lagi sudah. Kalau tadi belenggunya satu, sekarang dua. Si anak juga demikian. Alasan ibu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Subhanallah. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspada, hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi. Akan menimpa kepadanya fitnah. Fitnah itu bisa dalam bentuk kesesatan, dalam bentuk kefasikan, kebid'ahan, kesyirikan, dan seterusnya. Menimpa kalbunya. Gara-gara apa? Sebagai akibat, menyelisihi perintah Nabi. Mengedepankan ridha manusia. Berjalan waktu, sudah. Dia merasa nyaman dengan pekerjaan itu, semakin asyik menikmati dunianya. Sekarang sudah tidak lagi bergabung dengan teman-teman ahli sunnah salafi. Bermula dari orang yang sering berada di saf terdepan, jadi panitia daurah atau semakna itu muhadhara dan yang lainnya. Subhanallah, ini coba untuk perhatikan. Sang ustaz, dia menceritakan peristiwa ini. Di saat itu, di saat proses nasihat dan melihat semangatnya saudara kita itu tadi, suatu waktu ustaz itu diundang makan oleh si pegawai bank. Bingung si ustaz, dipenuhin undangannya atau tidak. Kalau dipenuhi ini penghasilannya dari bank, nggak dipenuhi takut mutung. Tahu mutung? Apa mutung itu? Hah? Ngambek, merasa dihajar, merasa ditahdir, bingung, istihad dipenuhin atau tidak, dipenuhi atau tidak. Kalau saya penuhi, nanti ada teman-teman yang nggak ngerti. Ah, ustaz diundang pegawai bank kok mau. Enggak jujur ustaznya. Padahal ustaznya bingung ini gimana ini caranya. Khawatir nanti dianggap juga. Kalau tadi ada yang mencemooh. Di sisi lain, khawatir dianggap kedatangan ustaz memenuhi undangan pegawai bank itu tadi sebagai bentuk legalitas atau rekomendasi pembenaran pekerjaan tadi. Bingung. Subhanallah, sudah terjadilah kurang lebih dari 10 tahun yang lalu kejadian ini. Subhanallah. Di salah satu komunitas ikhwan, teman-teman, terjadi diskusi tentang sebuah permasalahan yang terkait dengan urusan perbankan. Teman-teman waktu itu menyimpulkan bahwa itu juga diharamkan karena ada fatwa dan seterusnya lah. Yang jelas itu perbuatan diharamkan. Salah satu yang hadir termasuk orang-orang yang sedang bermasalah secara pribadi dan akhlaknya, yang sangat dikhawatirkan ini sudah tinggal loncat dinding ke tetangga sebelah katanya. Pindah manhaj. Itu mengatakan di majelis, nggak usah ribut ini, ah lawang ustadz sendiri dulu diundang oleh si fulan pegawai bank, ustadz datang makan di situ, ini kok haram. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, contoh ini supaya bisa dijadikan sebagai tolok ukur. Subhanallah, apa yang dikhawatirkan oleh sang ustaz tadi terjadi 10 tahun lebih setelah itu. Sekarang mulai berkawan dengan orang-orang yang, orang oknum kedua ini tadi, orang-orang yang halabiin. Maka fitnah itu datangnya gak disangka, gak diduga. Maka sangat penting untuk kita terus mengevaluasi dan mengidentifikasi niat-niat kita, ya ikhwan. Ini salah satu problem internal ahli sunnah yang harus diobati. Kejujuran dalam bermanhaj. Jangan sampai manhaj itu digadaikan untuk sebuah kepentingan dunia. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang penting diingatkan di masa ini, di saat tadi kita telah mendengar tantangan internal dan eksternal, betapa dituntutnya kita untuk mempersiapkan diri, berbenah diri di berbagai bidang, di berbagai lini. Di antara lini tersebut adalah lini dakwah. Tanpa saya ulangi lagi tantangan yang ada di tengah-tengah umat ini yang menghadang kita, dakwah ini harus berjalan terus. Dakwah ini harus sampai kepada umat. Tauhid itu harus tersampaikan kepada umat, dan umat mengerti tentang syirik dan jenis-jenisnya serta bahayanya. Harus tersampaikan sunnah ini kepada umat sehingga mereka bisa berakidah dengan akidah sunnah, terselamatkan dari berbagai bentuk akidah dan keyakinan yang bid'ah. Ini dakwah. Tantangannya dari kaum liberal, dari kaum sufi, dari kaum komunis, syiah, kaum teroris, khawarij, menghadang kita. Maka pentingnya di seluruh teman-teman, rijalan, wanisaan, untuk merasakan, menyadari bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Kita dituntut untuk berbuat dalam dakwah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan selama itu dalam koridor bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita mendengar akhir-akhir ini ada kegiatan tebar media yang insya Allah juga sudah dilakukan di Balikpapan. Namun itu baru tahapan pertama dari sekian tahapan ke depan. Yang kebetulan tema yang diangkat dalam tebar media kali ini dalam bentuk majalah, mungkin nanti akan ada dalam bentuk buku, juga di situ dalam bentuk buletin. Barakallahu fikum, tahapan daripada tebar media ini masih ada sekian tahapan ke depan. Yang sudah kita lakukan secara nasional sekarang lebih dari 200 ribu eksemplar. Sudah terinfakkan lebih dari 1 miliar rupiah untuk itu. Dan itu belum memenuhi 1/10 dari kebutuhan yang semestinya. Dakwah melalui jalur tebar media belum. Itu baru menyentuh komunis. Kapan dan dengan cara apa kita bisa memahamkan pula kepada masyarakat luas tentang bahayanya Syiah, bahwa mereka di samping kelompok yang keluar dari Islam sebagai akidah Rafidho yang keluar dari bingkai Islam, di dalamnya terdapat kekufuran-kekufuran dan kesyirikan-kesyirikan. Di satu sisinya, masyarakat sadar dan waspada, melindungi diri dan keluarganya dan anak didiknya, di sekolah-sekolah dan di pondok pesantren, melindungi anak buahnya, dalam perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Dan juga menyadari bahwa Syiah itu adalah organisasi atau kelompok teroris terbesar di dunia. Nah, karena dibiayai, dijalani, dioperasikan oleh negara. Kalau Al-Qaeda, ISIS, kelompok. Walaupun di situ juga kelompok-kelompok ini sebagaimana banyak disebutkan dalam berbagai sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa memang itu didanai pula oleh kaum kuffar. Ada kerjasama antara Al-Qaeda dengan Syiah Rafidhah Iran. Sebagaimana sudah pernah disebutkan berulang kali, bagaimana negara Iran melalui petinggi-petinggi militernya melatih tentara-tentara Al-Qaeda di provinsi Khurasan, bagian daripada negara Iran yang berbatasan dengan Afghanistan. Bagaimana Iran mengirimkan senjata, pasokan senjata kepada pemberontak Houthi di negeri Yaman secara gelap dan sudah tertangkap berulang kali. Bukan senjata yang seperti dimilikin oleh Santoso, ya. Semisalnya, bukan, itu kelas ringan itu. Ya. Kecil itu. Jauh lebih besar dari itu. Tingkatannya itu roket dan rudal sudah. Bukan AK-47, M-16. Kecil itu. Ya. Barakallahu fikum. Itu Iran. Sehingga memang Iran adalah negara teroris terbesar yang mengatasnamakan Islam di dunia ini. Umat gak mengerti itu. Kapan umat harus mengerti? Kapan mereka akan memahami? Terlepas dari polemik, dalam tanda kutip, Syiah bagian daripada Islam atau bukan Islam. Sebagian pihak di negeri ini, orang-orang liberal, menyatakan bahwa Syiah itu bagian daripada Islam, bagaikan empat madhab yang lainnya, salah satu madhab dalam Islam. Saya katakan dalam tanda kutip, terlepas dari polemik ini, padahal itu tidak semestinya dipolemikkan. Jelas-jelas Syiah Rafidhah bukan bagian daripada Islam. Agama tersendiri. Walaupun mengatasnamakan Islam. Tapi wajib mereka mengetahui bahwa Syiah Rafidhah adalah agama dan kelompok teroris. Cepat atau lambat di negeri ini juga. Yang harus segera diwaspadai. Nah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Berarti tugas kita masih panjang dan banyak. Untuk menjelaskan kepada umat. Di antara kita yang tidak mampu untuk berceramah, berpidato, dia bisa melakukan dan berpartisipasi dalam dakwah ini di bidang lainnya. Banyaknya manusia yang terseret dalam pemahaman-pemahaman menyimpang, yang liberal lah, yang khawarij, yang syiah, yang komunis, yang ahmadiyah dan yang lainnya itu semuanya. Sementara salafiyin secara jumlah sangat-sangat sedikit. Sangat sedikit. Kita ghuraba, kita ini asing. Akidah salafiyah itu menjadi asing, ghariba. Ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Bahwa Islam ini dimulai atau bermula dari kondisi yang asing. Tauhid itu asing di tengah masyhurnya kesyirikan pada saat itu. Dan akan kembali asing seperti semula. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing itu tadi. Dalam riwayat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As disebutkan ciri-ciri al-ghuraba yang kita berharap Allah masukkan kita ke dalam barisan mereka. Yang pertama, siapa al-ghuraba ketika ditanya, manhum ya Rasulullah? Qala unasun salihun au unasun salihuna au man yasluhuna inda fasadin nas. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang soleh, yang baik imannya, ibadahnya, akhlaknya, istiqamah di tengah rusaknya manusia. Ini yang pertama, istiqomah dia, baik, terus bertahan. Sifat yang kedua disebutkan dalam riwayat lain, alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan pembenahan, perbaikan, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap berbagai perkara yang dirusak oleh manusia. Akidah yang dirusak terkait sifat-sifat Allah, al-ghuraba melakukan pembenahan. Akidah yang dirusak terkait sahabat Nabi sehingga dijatuhkan harga diri dan kredibilitas sahabat, al-ghuraba melakukan pelurusan dan pembenahan. Akidah yang dirusak terkait menyikapi pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan kekurangan atau kesalahannya yang dipromotori oleh kaum khawarij, al-ghuraba as-salafiyun melakukan pembenahan, meluruskan untuk diajak kembali kepada cara-cara sunnah dalam menyikapi pemerintahnya atau kekurangan dan kesalahan pemerintahnya. Akidah yang dirusak oleh kaum liberal sehingga muncul pluralisme dan yang lainnya, al-ghuraba as-salafiyun berusaha untuk menepis itu semua dan membantahnya, menjelaskan kepada umat akidah yang lurus terkait hal itu. Ini sifat yang kedua, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang membenahi, melakukan pembenahan dan pelurusan segala apa yang dirusak oleh manusia, termasuk dalam bidang akhlak, termasuk dalam bidang muamalat, berusaha untuk membenahinya. Baik dalam sekup keluarga, al-ghuraba membenahi, meluruskan, atau dalam sekup masyarakat di sekitarnya atau lebih luas dari itu. Sifat yang ketiga dari al-ghuraba adalah nasun salihuna qalil fi nasin su'in kathir, yaitu orang-orang soleh yang jumlahnya sedikit berada di tengah-tengah orang-orang yang jelek yang jumlahnya mayoritas. Jadi sifat ghuraba itu apa? Minoritas, sedikit. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, may ya'sihim aktsara mimman yuti'uhum, orang yang bermaksiat kepada mereka, yang melanggar, menolak, mencemooh ajakan dan pembenahan mereka, itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang mau mendengarkan nasihat dan ajakan al-ghuraba tadi. Siap-siap diri kita untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, bahwa mayoritas menolak. Mayoritas menolak. Mayoritas mencemooh, melecehkan, merusak citra dari al-ghuraba. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dakwah yang kita lakukan ini, selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para sahabat Nabi dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar, siap-siaplah untuk menjadi ghuraba. Siapkan iman, siapkan mental, siapkan ilmu, siapkan semangat ukhuwah dan kasih sayang di antara kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut panjang ke depan, berpartisipasi dalam dakwah ini. Enggak perlu ta'awun itu harus segera semuanya serba dipanggil, diajak. Tawarkan diri kita kepada pengurus. Jika ada program dakwah, jika memang saya dipandang layak, saya ingin ikut. Jika saya dipandang pantas untuk terjun, saya ingin dilibatkan. Tapi kalau saya dipandang kurang pantas, ya gak apa-apa, saya ingin berbenah. Bukan kemudian, saya diremehkan, dianggap kecil, mulai lagi penyakit hati. Ayo, kita berpartisipasi dalam dakwah ini. Kalau jumlah yang ada ini, di balik papan, semuanya atau mayoritasnya ikut terjun dalam dakwah, betapa luar biasa tersebarnya tauhid, betapa dakwatus sunnah itu akan menjadi penghalang bagi ahlul bid'ah menebarkan kemungkarannya di tengah umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang penting saya ingatkan dalam majlis kali ini terkait dakwah adalah dakwah itu bisa bil lisan, bil maqal, atau bil qalam. Bil qalam bisa juga bil hal. Dakwah itu bisa perlisan, ceramah, nasihat, ajakan, bisa dengan pena dalam bentuk tulisan yang kita tulis atau yang ditulis oleh teman kita, kita sebarkan. Bisa juga dengan hal, dengan kondisi akhlak dan muamalah kita dengan orang tua kita, paman bibi kita, saudara-saudara, saudara kandung kita. Lebih luas lagi, muamalah dan akhlak kita dengan masyarakat luas. Perlu diingat, sekarang ini banyak daripada ahlul batil yang sudah kesulitan untuk membantah ahli sunnah secara ilmiah. Yang mereka tempuh adalah pertama, menjatuhkan, menjelekkan citra ahli sunnah dengan dusta-dusta dan isu-isu bohong tentang ulamanya, tentang person-person ahli sunnah, afrad ahli sunnah. Lebih dari itu, sekarang sedang ada upaya sistematis secara nasional untuk membenturkan ahli sunnah salafiyin dengan elemen-elemen masyarakat. Mulai dari elemen terkecil, saudara kandung, orang tua, paman, bibi, dan seterusnya. Ingin dibenturkan. Kalau terjadi benturan-benturan, akan muncul konflik. Di saat konflik itu bermunculan di sana dan di sini, akan disimpulkan bahwa keberadaan Salafiyin meresahkan masyarakat. Maka undang-undang mengatakan begini dan begitu. Sudah bukan cara-cara yang sportif. Kita menyadari Salafiyin itu bukan komunitas malaikat. Yang Allah katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selalu mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah melanggarnya. Yang selalu bertasbih, bertahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Komunitas Salafi, komunitas manusia, bashar, Bani Adam, yang bisa salah, bisa lupa, bisa lalai, dengan berbagai karakter. Hati-hati, berhiaslah dengan hiasan akhlak yang mulia dalam bermuamalah. Pembahasan ini semoga nanti bisa kita bahas biiznillahi ta'ala selepas sholat maghrib, dengan insyaallah kita melengkapinya dengan beberapa masalah penting lainnya terkait dakwah kita ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.